namanya tak tak tanis. Namun kalau pelakunya mu'anas, maka ditambahi dengan tak tanis. Namun apabila jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah yang diawali oleh isim, kalimat tersebut diawali oleh isim, maka fi'ilnya harus menyesuaikan isim tersebut. Seperti mubtada, ya kan? Kalau isimnya yang di awal itu adalah jamak, maka fi'ilnya harus disesuaikan jamak. Kalau dua, harus disesuaikan dua. Nah, karena juga seperti itu. Karena juga seperti itu. Disesuaikan. Disesuaikan. Seperti contoh, seandainya ya. Seandainya al-mudarrisu. Al-mudarrisu maridun. Seandainya kita contohkan, al-mudarrisani. Nah, kalau kita masuki mudarrisani, kalau kita masuki kana, berarti ini dua, iya kan? Dua dengan tanda alif dan nun. Maka kalau dua, nah ini, iya kan? Ini satu orang, ini dua, ini tiga untuk laki-laki. Berarti kalau dua, kita penyebutannya kana. Nah, sama seperti fi'il, sama seperti fi'il. Seandainya mari boini. Mari doini. Mari doini. Nah, keduanya sakit. Sama seperti penggunaan fi'il yang pernah kita lewati. Baik, langsung saja kita masuk ke berikutnya. Sehingga kaidah-kaidah dalam penyebutan fi'il, ya sama seperti kana juga. Hanya saja, kalau kana ini, dia masuk pada mubtada dan khobar. Tasrifan fi'il mudhari'nya sama yakunu, tinggal antum mengkiaskan dengan tasrifan fi'il mudhari' fi'il yang lainnya. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Walaupun ada sedikit perbedaan. Baik, sekarang kita menyebutkan akhwatu kana, saudari-saudarinya kana. Nah, ini dikatakan saudari-saudari kana karena memang bekerjanya sama seperti kana. Sama seperti kana, hanya beda nanti di maknanya saja. Namun, ya ini kerjanya sama seperti kana, yaitu masuk pada mubtada dan khobar. Merofakkan mubtada, kemudian mubtada tersebut diganti dengan istilah isim kana, dan menasobkan khobar, kemudian khobar itu diganti istilahnya dengan khobar kana. Nah, sama seperti kana. Wa akhwatukan wa akhwatukana hiya, dan saudara-saudaraka, saudari-saudari ya. Nah, saudari-saudarinya kana, yaitu di sini ada 11 ya kan? Ada 11. Ya, tinggal antum menghafal saja ketika mendapati ini semua, berarti itu adalah seperti kana, merofakkan mubtada menjadi isim kana, menasobkan khobar menjadi khobar kana. Yang pertama adalah amsa. 12 ya. Nah, 12. Yang pertama adalah amsa. Amsa ini artinya yakni menyebutkan atau mengkhobarkan atau menjelaskan bahwasannya khobar, khobar dari mubtada tersebut, itu berada di waktu masa. Masa itu artinya sore. Nah, masa itu artinya sore. Seperti contoh, seandainya amsa, yakni fi'il yang menjelaskan keadaan khobar itu berada di waktu sore. Contohnya, amsa al-jawbu baridan. Amsa al-jawbu baridan. Ini aslinya apa? Mubtada khobarnya adalah ini ya. Ya kan? Nah, aslinya mubtada khabarnya adalah al-jawu baridun. Nah, baridun. Jauh baridun itu sendiri artinya udara, yakni udara sekarang dingin. Nah, amsal jauhu baridan. Nah, amsa ini fungsinya atau maknanya adalah menjelaskan bahwasannya khobar, bukan khobar ya, mubtada apa? Bahwasannya isim kana ini, yakni yang sebelumnya mubtada ini, berada di waktu sore. Berada di waktu sore karena amsa sendiri ini secara yakni artinya adalah sore. Berarti kalau kita terjemahkan udara di waktu sore dingin. Nah, gitu. Udara di waktu sore dingin. Seperti pula di dalam hadis Nabi wayumsi, namun ini dengan apa ya, dengan fi'il mudhari'nya ya. Namun dia tetap sama. Bekerjanya sama, fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya sama. Bekerjanya seperti kana pada fi'il madhi atau mudhari'. Wayumsi rajulu mu'minan. Mu'minan. Sebelumnya adalah ar-rajulu mu'min. Laki-laki itu seorang mu'min. Ketika dimasuki yumsir rajulu mu'mina, laki-laki itu di waktu sore dalam keadaan mukmin. Nah, terjemahkan seperti itu. Laki-laki itu di waktu sore dalam keadaan mukmin. Jadi dia menjelaskan keadaan mubtada atau isim kana tersebut itu berada di waktu, yakni di waktu sore. Nah, di waktu sore. Al-jawu amsal jawu baridan, udara itu di waktu sore dingin. Nah, laki-laki itu di waktu sore dalam keadaan beriman. Ini amsa. Ya, kalau kita terjemahkan sore hari. Dari kata masa. Dari kata masa. Kemudian yang kedua, saudari kana adalah asbaha. Asbaha dari kata sobah, subuh. Lawan dari amsa. Kalau amsa di waktu sore, berarti asbaha di waktu subuh atau di waktu pagi. Di waktu pagi. Maksudnya sama seperti, yakni lawan dari amsa. Kalau amsa menjelaskan mubtada atau isim kana itu berada di waktu sore, yakni pensifatan mubtada dengan khobar di waktu sore. Adapun kalau asbaha itu menjelaskan mubtada berkeadaan khobar di waktu pagi. Berarti kalau kita rubah asbahal jawu baridan, jadi kita rubah menjadi asbaha al jawu baridan. Nah, baridan berarti artinya apa? Udara di waktu pagi dingin. Nah, kalau ini amsa berarti udara di waktu sore dingin. Kalau asbaha berarti apa namanya? Udara di waktu pagi dingin. Sama seperti hadis ini juga, sebelumnya ada kelanjutannya. Asbahar rajulu. Asbaha ar rajulu mu'minan. Asbahar rajulu. Asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini sebenarnya kafiran ya, namun kita rubah sedikit. Nah, asbahar rajulu mu'minan berarti artinya apa? Laki-laki itu di pagi hari dalam keadaan mukmin. Iya kan? Dalam keadaan mukmin. Adapun lanjutannya wayumsi kafiron. Wayumsi kafiron. Ini sebenarnya ada rajulu juga namun disembunyikan. Wayumsi asbahar rajulu mu'minan wayumsi kafiron. Di pagi hari atau laki-laki itu di pagi hari dalam keadaan mukmin dan di sore hari dalam keadaan kafir. Nah, seperti itu. Dia menjelaskan mubtada disifati oleh khobar di waktu, kalau amsa di waktu sore, asbaha berarti di waktu pagi. Nah. Kemudian saudari kana yang ketiga adalah adha. Adha yakni di waktu duha. Di waktu duha. Waktu duha itu sendiri, ya ini ketika matahari sudah melewati apa? Setinggi tombak. Nah, mungkin beberapa menit sampai setengah jam lah setelah terbitnya matahari. Nah, itu di waktu duha. Biasa dikenal apa? Salat duha, ya kan? Sampai mendekati zuhur. Nah, berarti kalau demikian maksudnya apa? Menjelaskan mubtada ya tersifati oleh khobar di waktu duha. Di waktu duha. Jam 9 atau jam 8, jam 10. Nah, adha dari waktu duha. Berarti kalau kita rubah seandainya al-jawu baridan, asbah al-jawu kita rubah menjadi adhal jawu baridan. Adhal jawu baridan berarti artinya adalah udara di waktu duha itu dingin, ya kan? Udara di waktu duha dingin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah dholla. Dholla, kalau kita terjemahkan ya, di waktu siang. Jadi amsa di waktu sore, asbah di waktu pagi, subuh, adha di waktu duha, dholla di waktu siang. Di waktu siang. Nah, ana sendiri wallahu a'lam apakah siang menurut bahasa Arab dengan siang menurut bahasa Indonesia apakah sama, wallahu a'lam. Nah, kalau bahasa Indonesia dihitung siang itu jam berapa? Atau melewati pertengahan hari? Jam 10 ya? Jam 10 itu sudah dikategori siang. Kalau bahasa Arab, wallahu a'lam bishawab. Nah, al-muhim siang gitu. Di waktu siang. Ya, ini tinggal merubah berarti kalau contohnya amsa al-jawu baridan berarti dhalla al-jawu baridan. Udara di siang hari sore. Siapa? Dingin. Udara di siang hari dingin. Nah, ini dhalla di siang hari. Bata. Bata itu pernah dengar istilah mabit? Mabit itu apa artinya? Bermalam, iya kan? Dari kata bata, berarti bata ini artinya adalah di malam hari. Di malam hari. Berarti kalau dirubah ini amsa menjadi batal jawu baridan, berarti artinya udara di malam hari dingin. Nah, seperti itu. Soro. Soro ini artinya, ini ya menjelaskan perubahan. Nah, perubahan isim menjadi khobar. Perubahan isim menjadi khobar. Biasanya kalau kita terjemahkan soro ini dengan makna menjadi. Nah, gitu. Dia sudah tidak ada kaitannya lagi dengan waktu pagi siang. Namun dia diterjemahkan dengan menjadi. Contohnya saya tulis di sini ya. Contohnya adalah ar-rajulu mu'minan. Ar-rajulu kafirun. Kafirun. Nah, ketika dimasuki soro ini saudaranya kana sama berarti kafirun merubah. Menjadi apa? Kafiron. Menjadi kafiron. Nah, makna soro ini biasa kalau kita terjemahkan menjadi. Fi'il madinya soro, fi'il mudhari'nya yasiru. Nah, yasiru. Berarti kalau kita maksudnya adalah soro ini menjelaskan perubahan mubtada atau isimnya ini menjadi khobar. Menjelaskan perubahan isim menjadi khobar. Berarti kalau kita terjemahkan, laki-laki itu menjadi kafir. Ya kalau kita terjemahkan menjadi, kalau nggak mau repot-repotnya. Namun kalau secara anunya, dia menjelaskan isimnya itu berubah menjadi khabar. Berarti kalau ar-rajulu, soror rajulu kafiran, laki-laki itu berubah menjadi kafir. Berubah menjadi kafir, dan seterusnya. Nah. Kemudian yang ke-7, laisa. Laisa ini artinya adalah penafian. Artinya penafian. Biasa diterjemahkan dengan bukan, tidak. Nah, artinya menafikan. Ya, ini maksudnya dia menafikan mubtada dari khobar. Menafikan isimnya dari khobar. Nah, menafikan isimnya dari khobar. Seandainya contoh, kalau soro ar-rajulu, ini soronya kita sudah selesai, kita ganti dengan laisa tadi. Kita ganti dengan laisa. Laisa. Laisa ar-rajulu kafiran. Laisa ini artinya kalau kita terjemahkan dengan bukan, tidak, ya ini maksudnya dia menafikan. Menafikan apa? Menafikan isim dari khobar. Berarti kalau kita terjemahkan laki-laki itu bukan atau tidak kafir. Laki-laki itu tidak kafir. Dia menafikan isimnya dari khobar. Nah, kalau secara terjemahan biasa kita terjemahkan dengan bukan atau tidak. Nah, seperti contoh pada firman Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada, ya kan, laisa. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian yang ke berapa, ikhwan? Ke-8, 6. Ke-8, ke-9, ke-10, 11 dan 12 itu semuanya artinya sama. Artinya bukan sama ya. Artinya yaitu al-mudawamah, mulazamah. Yakni dia itu apa namanya? Senantiasa. Cara menerjemahkan itu senantiasa. Ya, ini dia menjelaskan bahwasannya mubtada itu tersifati, senantiasa tersifati oleh khobar. Seandainya contoh. Ini. Al-jawu baridan. Kita ganti asbaha menjadi mazala ya. Wama, bukan wama ya. Wanya itu hanya tambahan saja. Namun dia intinya mazala manfakka ma fatia ma bariha dan ma dama. Ma dama. Nah, kalau kita contohkan seperti mazala. Nah, mazala itu sendiri kalau kita terjemahkan senantiasa. Namun maksudnya dia adalah menjelaskan bahwasannya isim ini senantiasa tersifati dengan khobar. Berarti artinya apa? Udara senantiasa atau selalu dingin. Nah, gitu. Cara menerjemahkan senantiasa atau selalu dingin. Nah, dia tersifati dengan senantiasa disifati oleh khobar. Manfaka ma fatia ma bariha ma dama, semuanya sama. Biasa terjemahkan dengan senantiasa, selalu. Nah, bermakna berkesinambungan. Bermakna berkesinambungan. Kalau di dalam Al-Qur'an Allahu a'lam bishawab. Namun artinya demikian. Jadi kalau kita ulangi mulai dari awal, amsa di sore hari, asbaha di pagi hari, adha di waktu duha, dhalla di waktu siang atau di siang hari, bata di malam hari, sara berubah menjadi, ya kan, menjadi, laisa bukan, ya ini penafian bukan atau tidak disesuaikan dengan kalimatnya, wa mazala wa manfaka wa ma fatia wa ma bariha wa ma dama, artinya semuanya adalah selalu atau senantiasa. Nah, dia mudawamah, berkesinambungan. Seperti kalau di dalam hadis dalam hadis, tapi dia sedikit berbeda, sedikit berbeda. Nah, intinya demikian. Intinya demikian. Karena di sini beliau tidak mencontohkan, berarti kita ambil contoh dengan satu aja biar tidak terlalu banyak. Karena satu ini juga bisa kita rubah-rubah. Dengan masuknya saudari-saudari kana, maka dia bermakna dengan yang berbeda-beda. Nah, ini saudari-saudarinya kana, bisa antum yakni murojaah, ketika antum mendapati berarti dia yakni sama seperti kana. Dia adalah fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar, yang dahulunya mubtada menjadi isim kana, Berarti kalau amsa bukan isim kana ya, isim amsa gitu. Nah, karena yang masuk bukan kana. Isim amsa. Kalau ini mazala berarti isim mazala. Nah, dinisbahkan kepada amil yang masuk kepadanya. Kalau isim kana, karena memang yang masuk adalah kana. Namun kalau yang masuk adalah asbaha, berarti isim asbah. Isim laisa. Dan atau isim manfaka, mazala, dan seterusnya. Nah, dinisbatkan kepada fi'il yang masuk padanya dari saudari-saudari kana tersebut. Nah, namun dalam pekerjaannya sama. Sama seperti kana, yaitu merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Berarti kalau mazalal jawu baridan, mazala udara senantiasa dingin, selalu dingin. Berarti kalau kita i'rab, mazala ini fi'il naqis, nah, sama i'rabnya, fi'il naqis merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, sama i'rabnya seperti kana. Adapun al-jawu, maka ini istilahnya apa ikhwan? Isim mazala. Isim mazala marfu, tanda rofaknya adalah dhamma, karena dia dari isim mufrad. Adapun baridan, ini adalah khobar. Mazala, tadi ini mansub. Iya kan, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, ini kita contohkan dengan isim mufrad. Nanti kalau seandainya dengan isim musanna tinggal mengkiaskan saja. Nah, kita dari isim mufrad sehingga tandanya yang paling mudah. Tandanya yang paling mudah. Namun nanti kalau dengan isim musanna berarti nasabnya atau rofaknya dengan tandanya masing-masing yang bisa antum memurojaah lagi ke tabel yang sudah kita lewati. Wa tusamma af'alan naqisah, dan semua ini saudari-saudari kana dan kana juga tusamma disebut atau dinamakan af'al fi'il an-naqisah, fi'il naqis. Naqis itu sendiri artinya kurang. Berarti kalau fi'il naqis adalah fi'il yang kurang. Kenapa? Karena fi'ilnya tidak membutuhkan fa'il. Fi'ilnya tidak membutuhkan pelaku. Nah, ini disebut dengan naqis. Walaupun nanti akan disebutkan oleh beliau fi'il tam, fi'il kana namun yang sempurna. Nah, disebut dengan fi'il naqis. Nah, sini saya pernah tulis ini fi'il naqis atau secara bahasa artinya fi'il yang kurang. Kenapa dinamakan kurang? Karena tidak membutuhkan fa'il atau dia membutuhkannya adalah mubtada dan khobar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ikhwan yang bisa kita baca. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke berikutnya, yaitu pembagian isim kana.